السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin kaum muslimat yang saya hormati, tentang masalah hijab yang syar'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, hendaklah kalian para wanita tetap di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian keluar dengan berhias seperti orang-orang jahiliyah. Maka ini menunjukkan bahwa hijab bagi para wanita yang paling bagus adalah yang terbuat dari semen dan batu bata. Hijab yang paling bagus bagi para wanita adalah rumahnya, untuk dia tidak keluar kecuali karena hajah yang masah, tidak keluar dari rumahnya kecuali karena kebutuhan yang sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athhar liqulubikum wa qulubihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53, dan jika kalian ingin bertanya sesuatu atau meminta sesuatu, maka mintalah dari balik hijab. Jika ingin bertanya pada mereka, maka mintalah, bertanyalah dari balik hijab. Ini juga ayat yang jelas, yang mengajarkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar mereka antar laki-laki dengan perempuan harus ada hijab. Karena Allah menyatakan, kalau kalian ingin meminta sesuatu, mintalah dari balik hijab. Hijab, tirai yang memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tirai yang memisahkan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Maka dari balik hijab, hendaklah berbicara. Ikhwani fidina azakumullah, kita sudah mendapat dua hijab. Hijab yang pertama rumahnya. Hijab yang kedua adalah tirai yang memisahkan. Hendaklah kamu di sana dan kamu di sini. Kamu yang laki-laki di depan, wanita di belakang dan terpisah dengan hijab. Sehingga mereka tidak saling melihat. Sehingga mereka tidak saling memandang. Karena terhijabi antara laki-laki dengan perempuan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Baru yang ketiga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga para wanita-wanita mukminah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menutupkan jilbabnya ke tubuh-tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna, yang demikian mereka akan dikenal. Fala yu'dzain, dan tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wal jalabib jam'u jilbabin. Yang namanya jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab. Dan jilbab adalah apa yang diletakkan oleh seorang wanita di kepalanya dan menjulur turun sampai ke seluruh tubuhnya. Wa tasattur bihi, dan dia menutupi dirinya dengan kain tersebut. Maka sungguh sangat mirip dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bagaimana wanita di rumahnya tertutup dari segala sisinya. Orang yang di luar tidak bisa memandang perempuan yang di dalam. Yang kedua, juga idza sa'altumuhunna, kalau kau tanya pada mereka atau minta dari mereka, maka mintalah dari balik hijab. Ini juga sama, tertutup seluruhnya. Yang ketiga, hijab yang tadi seakan-akan dibawa di atas kepalanya, menutupi seluruh tubuhnya, dan dia bersembunyi di dalamnya. Amarallahu subhanahu wa ta'ala jami' nisa'il mu'minat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh wanita-wanita mukminah untuk menutupkan jilbabnya ke semua tubuhnya dan keindahan-keindahan tubuhnya dan keindahan-keindahan wajahnya dan lain-lainnya. Hatta yu'rafna bil iffah, kata Syekh bin Baz, hingga mereka dikenal sebagai wanita afifat. Iffah artinya wanita baik-baik yang menjaga diri. Fala yuftatanu, maka mereka tidak akan terfitnah dan tidak akan menyebar fitnah. Qala Ali ibn Abi Talha dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, amara Allahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattina wujuhahunna min fawqa ru'usihinna bil jalabib. wa yubdina aynan wahidah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang ayat ini. Kata Ibn Abbas, Allah memerintahkan dalam ayat ini kepada seluruh para wanita-wanita mukminah, kalau keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu hajah, maka hendaklah mereka menutup wajah-wajah mereka dari mulai atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Hadis asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa Muhammad ibn Sirin berkata, aku pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang ucapan Allah yudnina alaihinna min jalabi bihinna, apa maknanya? Beliau menjawab, faqatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra. Kata Ubaidah As-Salmani, makna ayat ini adalah hendaklah mereka menutupkan dengan jilbabnya ke wajahnya dan kepalanya dan tidak menampakkan kecuali satu mata yang kiri. Satu mata yang kiri. Kemudian ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah ketika Allah berfirman, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan, dan juga para wanita yang sudah tua, yang sudah duduk renta, yang tidak berharap nikah, maka tidak mengapa bagi mereka untuk melepaskan jilbabnya. Ghairu mutabarrijatin bizina, tetapi dengan syarat tidak berhias dengan perhiasan-perhiasan. Wa an yasta'fifna khairan lahunna, tetapi kalau mereka mau menjaga dirinya dengan hijab, itu lebih afdal, itu lebih baik, kata Allah. Wallahu sami'un alim. Ayat ini walaupun dari satu sisi adalah ayat keringanan bagi wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah tidak berharap nikah, yang biasanya wajahnya sudah keriput, tidak mengapa untuk melepas jilbabnya, hijabnya, tetap dengan syarat ghairu mutabarrizat, ghairu mutabarrijat bizina, tanpa tabarruj, tanpa berhias. Karena akhir-akhir ini banyak nenek-nenek yang genit, pakai bedak tebal, pakai gincu tebal, pakai alis tebal, sehingga keriputnya hilang. Ini khani fidina azakumullah. Maka hukumnya tetap sama dengan para wanita-wanita yang lebih muda. Mengapa? Karena Allah katakan bagi mereka-mereka yang sudah tua, boleh melepas jilbabnya, tetapi dengan syarat ghairu mutabarrijatin bizina, tanpa memakai perhiasan-perhiasan, tidak berhias. Lianna tabarruj yufdi ilal fitnah. Karena yang namanya tabarruj dan berhias membawa kepada fitnah. Fitnah bagi kaum laki-laki khususnya. Dan juga fitnah bagi dirinya, bagi para wanita tadi, akan jadi GR, sombong, segala macam, dan bisa jadi dia terkena fitnah gangguan-gangguan. Adapun kaum laki-laki sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah, atau lebih tepat terjemahnya, tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Berarti fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Dan Bani Israel hancur karena fitnah wanita. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, dan juga para wanita akhwati fillah, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, dan juga bagi mereka yang sudah tua, walaupun ada udur pada mereka, tetapi itu pun dengan syarat, ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa berhias. Berarti urusannya adalah masalah hiasan-hiasan, masalah keindahan dan fitnah tubuh wanita. Dari sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bertanya dengan cerdas, mana yang lebih banyak membuat fitnah dan mana yang biasa lebih banyak dihias, kaki atau wajah? Karena kaki diwajibkan untuk ditutup, kemudian katanya wajah tidak mengapa dibuka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, secara logika wajah lebih banyak membuat fitnah daripada laki-laki. Enggak ada kaum laki-laki yang terfitnah, ya Allah saya terfitnah dengan kakinya. Enggak ada. Jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah wajah. Apalagi kalau yatabarraj atau tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Apalagi dengan tabarruj, dengan berhias, dengan polesan, dengan berbagai macam tambahan-tambahan yang mereka bikin. Bahkan sebagian mereka benar-benar merubahnya. Padahal berhias diperbolehkan untuk suami, tapi merubah ciptaan Allah haram. Bedakan antara keduanya. Merubah ciptaan Allah seperti mencabut bulu alisnya diganti dengan pensil. Atau membuat tato. Atau mengukir gigi. Ini semua yughayyirunna khalqallah. Mereka merubah ciptaan Allah. Dan larangannya keras sampai dilaknat. La'anallah al-washimat wal-mustawshimat. Wal-namisat wal-mutanamisat. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, kata Nabi SAW, wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut. Jadi yang mencabutnya dan yang minta dicabutnya, dua-duanya dilaknat. Ketika ada seorang wanita yang datang ke seorang sahabat, aku tidak dapati larangan-larangan tersebut di dalam kitabullah. Aku sudah baca min ghilafin ila ghilaf. Aku sudah baca dari mulai sampul depan sampai belakang. Enggak ada larangan itu dalam Quran. Lam tudaqqiqin nazar. Engkau belum teliti membacanya. Ada. Baca lagi dengan teliti. Wanita tadi berkata lagi, sudah. Aku sudah baca di dalamnya. Tidak ada. Aku teliti membacanya satu persatu dari awal sampai akhir. Kalau engkau teliti membacanya, pasti engkau akan dapati ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Pasti kamu akan dapati ayat ini yang menyatakan apa yang diajarkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Sedangkan Rasulullah SAW sudah melarang, la'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato. Dan Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang meminta dicabut. Ikhwani fiddin a'azakumullah, termasuk juga yang mengukir gigi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah bencana di atas bencana. Bencana pertama dia ya tabarraj dengan tabarrujal jahiliyah. Bencana kedua dia berhias dengan sesuatu yang haram dan dilaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali kepada pembahasan. Ayat yang berikutnya adalah ayat Allah SWT yang menyatakan, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَيُبْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangannya dari para wanita dan menjaga kemaluannya. Dan katakan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatannya. Yang demikian lebih baik buat mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali yang memang tampak daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah turunkan jilbabnya dari kepalanya ke dadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Disebutkan dalam tafsirnya, illa ma dhahara minha adalah thiyabahunna, bahwasanya kecuali yang memang tampak daripadanya adalah pakaiannya. Memang wanita ini unik. Dia dalam keadaan indah, ditutup-tutupannya jadi indah. Dikasih jilbab, jilbabnya jadi indah. Bagaimana? Kaum laki-laki melihat hitam-hitam lewat, wajilat qulubuhum. Ini barakallahu fikum. Tetapi mau apa lagi? Kata Allah, illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak daripadanya. Artinya yang memang mau tidak mau harus tampak, yaitu hijabnya, thiyabahunna, pakaiannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang namanya hijab itu adalah menutupi apa yang dikhawatirkan jadi fitnah, menutupi apa yang dikhawatirkan menjadi daya tarik, sehingga sudah jelas batilnya jilbab-jilbab gaul. Sudah jelas batilnya. Mengapa? Karena dikasih jilbab semakin indah, semakin cantik. Namanya itu bukan hijab. Hijab yang syar'i adalah yang menutupi semua zina. Yang mana dari para wanita yang disebut dengan zina? Dari mana dari para wanita yang disebut dengan perhiasan? Semuanya. Rambutnya perhiasan, wajahnya perhiasan, tangannya perhiasan, dadanya perhiasan, seluruhnya perhiasan. Semuanya menarik. Dan demikian Allah ciptakan mereka. Seperti mutiara yang indah. Maka diperintahkan untuk ditutup. Illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak daripadanya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, adapun riwayat yang menyatakan bahwa kecuali yang tampak daripadanya adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka ini riwayatnya lemah, dhaif. Wa in shahha, kalaupun sahih, maka itu sebelum turun ayat hijab. Sebelum turun ayat yang menyatakan yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita rincikan apa yang sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Kita rincikan satu persatu dengan riwayat-riwayatnya. Semoga dengan ini akan menambah kita semakin yakin tentang dalil-dalil ayat ini. Yang pertama, kalimat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, diriwayatkan oleh At-Tabari dengan sanadnya dalam tafsirnya. Dia berkata, haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Tsauri an Abi Ishaq Al-Hamadani an Abi Al-Ahwas an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan sanad, aku mendengar dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha qala athiyab. Oh, yang dimaksud pakaiannya bukan wajah dan telapak tangan. Berkata Sindi, seorang ahli hadis di zaman kita, menyatakan isnaduhu fi ghayati sihhah, sanadnya di puncak kesahihan, sangat-sangat sahih. Kalau sangat sahih riwayatnya, terbukti benar-benar ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa maksud illa ma dhahara minha adalah pakaian, apakah bisa kalah dengan ucapan si Fulan dan si Alan? Tapi kayaknya sih maksudnya muka ini dan telapak tangan. Bagaimana? Tidak bisa. Walaupun ada riwayat, kalau kalah kesahihannya, apalagi ma'adha'fin, maka kita katakan bukan hanya lemah, munkar. Mengapa munkar? Bertentangan dengan yang lebih sahih. Karena ini di puncak kesahihannya, kata Imam Sindi rahimahullah. Kemudian dibawakan riwayat kedua oleh Imam At-Tabari. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud. Sanadnya berbeda tetapi kembalinya kepada Abdullah bin Mas'ud juga. Disebutkan bahwa illa ma dhahara minha ay as-siyam. Juga kata Sindi, ini juga sanadnya fi ghayati sihhah, di puncak kesahihannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lebih rinci beliau berkata, qala la khalkhal wala shanaf wala qurt wala qiladah illa ma dhahara minha athiyab. Kata dia, tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak daripadanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan gelang kaki. Ingat, bukan anting. Ingat, bukan gelang. Bukan semuanya. Illa ma dhahara minha athiyab. Pakaiannya. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar ibni Abi Syaibah. Oleh Imam Hakim juga dikeluarkan athar ini. Dan kemudian Imam Hakim berkata, hadza hadithun sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Walam yukhrijahu. Wawafaqahu Dhahabi. Dan disepakati oleh Imam Dhahabi. Menyatakan benar. Memang seperti apa yang beliau katakan. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Mau apa lagi? Apakah bisa kalah dengan kila wa qala? Apakah bisa kalah dengan mungkin maksudnya? Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hafidh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Menyatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Mereka para wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang memang tampak. Yakni apa yang tampak tanpa disengaja. Sesuatu illa ma la yumkin ikhfa'uhu, yang tidak mungkin disembunyikan. Artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, karidai wasiyab, seperti kainnya, seperti pakaiannya. Tuan anak enggak punya orang tua. Enggak ada orang tuanya. Kasihan. Anak-anak yatim. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ya'ni 'ala ma kana yata'atahu an-nisa' al-'arab min al-muqni'ah allati tajallalat thiyabaha wa ma yabdu min asabil thiyab fala haraj. Ya'ni apa yang tampak dari pakaiannya, karena tetap saja walaupun pakai jilbab dengan warna yang tidak mencolok, dengan warna yang gelap, dengan warna yang tidak menarik, tetap saja menjadi fitnah, menjadi zina. Maka itulah yang dikecualikan. Illa ma dhahara minha. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan kata Aisyah, yarhamullah nisa al muhajirat al awal. Semoga Allah merahmati para wanita-wanita muhajirat. Yang pertama, ketika turun ayat Allah, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Dalam hadis ini disebutkan, semoga Allah merahmati mereka para wanita muhajirat. Mereka dalam keadaan ketika turun ayat, hendaklah turunkan jilbabnya dari kepalanya sampai ke dadanya. Disebutkan mereka merobek dari rumahnya kain-kain gorden mereka. Dan kemudian mereka menutupi wajah-wajah mereka. Itu terjemahan saya. Bahasa Arabnya, fakhtamarna. Dari kata ikhtamara, yakhtamiru. Kalau kita lihat tafsir atau terjemah, apa mana ikhtamara, kita lanjutkan ucapannya. Fakhtamarna ay ghattina wujuhahunna. Berkhimar maknanya adalah menutupi wajah-wajah mereka. Wasifatu dhalik, gambarannya adalah antada al-khimar, meletakkan kerudungnya dari kepalanya menjulur sampai ke bawah, sampai ke dadanya, sehingga wajah mereka tertutup. Berkata Al-Hafidh di dalam Al-Fatah, Fathul Bari maksudnya, dalam kitab Al-Ashribah, silakan lihat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan tentang khimar. Apa maknanya khimar? Ikhtamara, berkhimar. Kata Ibnu Hajar, wa minhu khimarul mar'ah li'annahu yastur wajhaha. Di antara yang dinamakan khimar adalah apa yang dipakai para wanita karena menutupi wajah-wajah mereka. Mau apa? Itu makna khimar. Sedangkan hadis tadi riwayat Bukhari dalam sahihnya, semoga Allah merahmati para nisa muhajirat, ketika turun ayat ini, hendaklah turunkan pakaiannya dari kepalanya ke seluruh tubuhnya. Mereka mengambil kain-kain yang ada di rumahnya, mereka tutupi wajah-wajah mereka. Dengan lafaz dalam Bukhari, fakhtamarna biha. Fakhtamarna biha ay berkhimar. Sedangkan khimar, kata Ibnu Hajar, adalah yughatti wajhaha, menutup wajahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari hadis Safiyah binti Syaibah. Qalat baina nahnu 'inda Aisyah, ketika kami di rumah Aisyah, kami berbicara dengan beliau, kami sebutkan tentang wanita-wanita Quraisy dan keutamaan-keutamaan mereka, para wanita-wanita muhajirat. Faqalat Aisyah, inna lanisa'i Quraisyin lafadla, wa inni wallahi ma ra'aitu afdal min nisa'il ansar. Iya, memang wanita muhajirat punya keutamaan, tetapi sungguh aku demi Allah tidak melihat yang lebih afdal dari wanita-wanita ansar. Ashadda tasdiqan li kitabillah, mereka lebih dahsyat kepercayaannya, keimanannya kepada kitabullah. Wala imanan bitanzil, demikian pula keimanan mereka pada ayat Allah yang turun. Seperti ketika ayat Allah berbunyi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna fanqalaba rijaluhunna ilaihinna yatluna alaihim, ketika para suami-suami mereka pulang ke rumah istri-istrinya membacakan ayat yang baru turun, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna yatlu rajul ala imraati, seorang laki-laki membacakan pada istrinya, pada anak perempuannya, pada saudari perempuannya, kulladhi qarabatihi, semua kerabat-kerabatnya. Ternyata fama minhunna mra'atun illa qamat 'ala mirtiha, ternyata tidak ada satupun wanita yang sampai ayat itu pada mereka dari suami-suaminya atau dari bapak-bapaknya atau dari paman-pamannya, kecuali mereka mengambil kain yang ada di rumahnya kemudian mereka menutupi seluruh tubuh mereka. Fa tajarat bihi tasdiqan wa imanan, mereka beriktizar dengan kain tersebut karena percaya pada ayat tadi, karena beriman pada ayat tadi. Baik, sekarang kalimatnya berbeda. Iktizar, fa'tazarna, tadi apa? Fa'tamarna dalam riwayat Bukhari. Sekarang dalam riwayat Ibn Abi Hatim disebutkan iktazarna. Apa i'tajar? Qala mu'tazizatin, maknanya adalah i'tizat. Ka'anna ala ru'usahunnal ghirban, mereka menutupkan keseluruh tubuhnya dari kepala mereka seakan-akan mereka adalah burung-burung gagak. Burung gagak hitam warnanya. Al-i'tijar, kalimat mu'tajirat, i'tajara, adalah lafzul khimar ala ra'sihi taghtiyatal wajhi. Maknanya adalah menutupkan khimarnya, kainnya, kerudungnya dari atas kepala menjulur, menutup ke wajahnya. Baik, kita baca tafsirnya dalam Gharibil Hadis Ibn Athir rahimahullah. Wa fi hadits Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar jaa wa huwa mu'tajirun, datang seseorang Ubaidullah dari Bani Adi dalam keadaan mu'tajirun bi imamatihi. Ini cerita laki-laki karena kita bicara bahasa. Apa makna mu'tajir? Mu'tajiran atau mu'tazirun bi imamatihi, beliau beriktijar dengan imamahnya. Ini imamah. Ma yura wahsyun minhu illa ainaihi, tidak tampak daripadanya kecuali kedua matanya. Mereka beriktizar dengan imamahnya adalah menutupi wajahnya. Ini yang dikatakan i'tizar. Mu'tazirun bi'imamatihi, menutup dengan imamahnya sehingga tidak terlihat kecuali matanya. Tapi sudah sangat jelas di dalam Gharibul Hadis. Gharibul Hadis Ibn al-Athir, yakni nama kitabnya An-Nihayah fi Gharibul Hadis. Memang sengaja beliau tulis kata-kata yang asing dalam hadis kemudian diterangkan di dalam kitab tersebut. Wa qala al-Farra, berkata pula Al-Farra, ahli bahasa Arab. Kanu fil jahiliyah tasdulul mar'a khimaraha min waraiha wa takshif ma quddamaha. Dulu para wanita di zaman jahiliyah menjulurkan kerudungnya dari atas kepalanya ke belakang dan dibuka depannya. Kemudian datang Islam, disuruh untuk menutupkan ke dadanya, bukan ke belakang, tapi ke depannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kurang jelas? Berarti yang dipakai biarawan-biarawati itu jahiliyah. Rambut masih kelihatan separuh, kemudian ke belakang. Ini dikatakan dalam riwayat ini, kata Al-Farra, bahwa itu adalah kebiasaan jahiliyah, di mana mereka meletakkan kerudungnya di kepalanya, kemudian dijulurkan ke belakang. Kemudian membuka bagian depannya. Fa'umirna bilistitar. Maka datang Islam. Maka mereka diperintah untuk menutup wajah-wajah mereka. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Alhamdulillah sangat amat jelas. Kalau kemarin tidak tahu dalilnya, kemudian tahu dalilnya. Alhamdulillah. Sudah tidak asing lagi jilbab, hijab, kerudung, Masya Allah. Maka sekarang harus naik kelas. Harus tahu pula tafsirnya. Dari para ulama, para a'immah, para imam-imam. Ahli tafsirnya Imam Tabari dan Ibnu Katsir. Ahli bahasanya Al-Farra. Dinukilnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun ayat yang berikutnya, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ini pun perlu kita dudukkan riwayat tafsirnya. Imam para mufassirin, syaikhul mufassirin, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, di halaman 33, juz ke-22, beliau berkata, haddatsani Ya'qub, sebagaimana biasanya. Beliau selalu membawakan riwayat dengan sanad. Haddatsana Ya'qub, qala haddatsana Ibnu Ulayyah, an Ibni Auf, an Muhammad, qala sa'altu Ubaidah As-Salmani. Sampai pada kalimat, aku bertanya pada Ubaidah As-Salmani. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Apa maknanya? Qala, beliau berkata, fa ghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra, yaitu menutupkan ke seluruh tubuhnya, ke wajahnya, ke kepalanya, dan menampakkan mata kiri saja karena terpaksa untuk berjalan. Dikeluarkan pula oleh Firyabi dan Abdun Ibn Humaid dan Ibnul Mundir dan Ibnu Hatim juga meriwayatkan riwayat yang sama dengan sanad. Berkata Al-Allamah As-Sindi, rijalu isnadihi kulluhum thiqat. Rawi-rawinya di dalam sanad ini semuanya thiqah, terpercaya. Sedangkan Ya'qub yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi, thiqatun, terpercaya. Apalagi Ismail bin Ulayyah yang ada dalam sanad ini, imamun kabirun thiqah. قال ابن عوف وهو عبد الله ابن عوف المزني. Beliau juga ahadul a'lam, thiqatun thabit. Juga rawi ini thiqatun thabit, Abdullah ibn Auf al-Muzani. Maka rawi-rawinya, rawi-rawi yang thiqah, terpercaya, imam. Sedangkan Muhammad yang dimaksud dalam sanad itu Muhammad ibn Sirin, ahadul a'lam, tokoh tabi'in. Demikian pula Ubaidah As-Salmani, imamun thiqatun zahid. Siapa lagi? Fakana hadal isnad sahihan. Demikian pula mereka semua rawi yang satu dengan lainnya bertemu, bersambung sanadnya. Tidak ada inqita'. Tidak seperti gayanya Sufi. Tidak seperti gayanya Abdurrahim Tohan. Ruwatuhu thiqat. Padahal hadisnya munqati'. Rawi-rawinya thiqat semua. Padahal hadisnya munqati', terputus. Diam dia. Seakan-akan tidak tahu. Pokoknya rawi-rawinya thiqah. Rawi-rawinya thiqah semua. Sebentar. Memang rawi-rawinya thiqah. Tapi apakah sanadnya bersambung? Tidak. Munqati'. Itu gayanya sufi. Tetapi ahlu sunnah menjelaskan thiqah, thiqah, thiqah. Semuanya thiqah. Dan menjelaskan pula dia bersambung. Laisa bainahum inqita'un. Tidak ada inqita'. Muttasilis sanad. Bersambung sanadnya. Kamala yakhfa. Sebagaimana tidak samar. Terlihat sekali siapa orang-orangnya dan siapa guru-gurunya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tadi, At-Tabari. Sekarang kita buka tafsir Ibnu Katsir. Qala Ali ibn Abi Talha an Abi ibn Abbas. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطينا وجوههن. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan ucapan Ali ibn Abi Talhah dan dari Ibn Abbas bahwa ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, para wanita-wanita mukminat, kalau mereka keluar dari rumah-rumah mereka, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka. Wa yubdina 'ainan wahidah, dan cukup menampakkan satu mata saja. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Beberapa ulama mengecualikan mata karena mata terpaksa harus melihat jalan. Kalau satu cukup, ya satu. Karena darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat diukur seukurannya. Kalau sudah hilang daruratnya, cukup. Sehingga sebagian para ulama, kalau ada kain yang menutupi kedua matanya, tetapi tetap bisa melihat, maka itu lebih bagus lagi. Sehingga tidak terlihat matanya, tapi dia bisa melihat jalan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah apa yang diriwayatkan dari mereka, dari para ahli tafsir. Dan berkata yang berikutnya Ibnu Hazm dalam tafsirnya, dalam kitabnya Al-Muhalla. Wal jilbabu في اللغة لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه. Kata beliau dalam kitab Al-Muhalla, yang namanya jilbab secara bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam berbicara dan bahasa yang dipakai dalam kitabullah Al-Quran, maknanya adalah maghatta jami'al jism, apa yang menutupi seluruh tubuhnya, bukan sebagiannya. Demikian disebutkan oleh beliau dan riwayatnya disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yang berikutnya Imam Al-Allamah Abu'l Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nisafi dalam tafsirnya menyatakan yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Qala al-jilbab ma yasturul kull. Yang namanya jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuhnya. Mithl mulhafa, seperti sesuatu yang mengurung dirinya, seperti selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Wa ma'na yudnina idna min jalabi bihinna ay yurkhina, menjulurkannya alaihinna, atas diri para wanita tadi. Yughattina biha, ditutup dengannya. Wujuhahunna wa aqtafahunna, menutup seluruh tubuhnya, wajahnya dan lengannya dan pundaknya. Yuqal zala thawb an wajhil mar'ah inni thawb ala wajhihi wa min litab'id. Khuni fi din 'azakumullah, disebutkan oleh beliau, oleh Imam Al-Allamah Abu Al-Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nisa'i, bahwasanya makna idna yudnina, hendaklah mengidnakan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, maknanya menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Qultu kalamun awdah minasyams. Alhamdulillah, ucapan-ucapan yang sangat jelas, lebih jelas daripada matahari. Maka mereka yang masih merasa berat, mereka yang masih merasa enggan atau merasa lemah atau merasa kurang mampu, jangan membantah. Jangan membantah. Karena ini sudah sangat jelas. Katakan saja kamu tidak mampu. Selesai. Daripada engkau menutupi kelemahanmu dengan kelemahan berikutnya. Menutupi kesalahanmu dengan kesalahan berikutnya. Kesalahan pertama kamu tidak melaksanakan kewajiban. Kesalahan kedua membela diri dengan kedustaan-kedustaan. Itu adat Arab. Itu bukan perintah dari Allah. Itu bukan begitu maknanya. Dari mana kamu tahu kalau engkau tidak membaca? Yang namanya adil harus diiringi ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa seseorang bersikap adil. Ikhwanifiddin a'azakumullah. Maka yang namanya adil adalah menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Iya, itu memang hak. Iya, saya memang salah. Selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan suatu saat, kemudian dia tegakkan sunnah. Selesai. Jangan kemudian dia karena tidak mau dianggap lemah, tidak mau dianggap dhaif, kemudian membela diri dengan sekian syubhat, sekian bantahan-bantahan. Ayat yang berikutnya, ini baru ayat ya. Jam berapa sekarang? Sebab setelah ayat ada hadis-hadis. Setengah dua. Kalimat yang ketiga atau ayat yang ketiga tadi, al-qawaid minan nisa, wanita-wanita yang tua, yang renta, yang sudah tidak berharap nikah. Wal-qawaid minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junah, tidak mengapa bagi mereka an yadha'na thiyabahunna, tidak mengapa untuk melepas hijab mereka. Ghayra mutabarrijatin bizinah, tetapi tetap syaratnya tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias dengan hiasan. Wa an yasta'fifna, dan hendaklah mereka menjaga diri, itu lebih baik. Berkata Ibnu Al-Athir, makna qawaid dari kata qa'id, yang sudah duduk. Yang sudah duduk, sudah renta. Wahiyal mar'atul kabirah al-musinnah. Yaitu wanita yang tua, wanita yang sudah berumur. Berkata Al-Baghawi dalam tafsirnya, hunnal ujjaz. Mereka adalah para ajuz. Para wanita tua, para nenek-nenek. Idza ra'ahunna ar-rijal istaqdaruhunna. Yang kalau laki-laki lihat, merasa qadar, merasa jijik. Sudah tidak tertarik. Memang begitu kata-katanya. Apa salah terjemahan saya? Istaqdarahunna artinya menganggap jelek, menganggap qadar. Aduh. Tidak mau lihat. Fa amma man kanat fiha baqiyatun min jamal. Ucapan Al-Baghawi. Adapun walaupun dia sudah berumur nenek-nenek, tetapi kalau masih ada sisa kecantikan padanya, dan itu tempat syahwat, fala tadkhul fi hadhil ayah, maka tidak masuk pada ayat ini. Sebentar, kira-kira yang sedang dibahas ini apa? Tangan, kaki, atau wajah? jujur. Kira-kira yang sedang dibahas apa? Wanita yang sudah tidak cantik lagi. Apanya? Kukunya? Atau kakinya? Wajah. Barakallahu fikum. Sudah sangat jelas dikatakan cantik. Kalau masih ada sisa kecantikan, kata Al-Baghawi, maka tidak terkena ayat ini. Tetap tidak boleh melepas hijabnya. Kalau masih ada kecantikan. Kalau sudah rentak atau sudah keriput, yang kata Al-Baghawi, kalau laki-laki melihat, sudah tidak suka dan tidak tertarik. Maka tidak mengapa, dengan syarat tidak berhias. Berhias di mananya? Di kakinya? Atau di wajahnya? Walhamdulillah, jelas seperti matahari. Tidak bisa dibantah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, falaysa 'alayhinna junahun an yadh'na thiyabahunna. Kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah tidak mengapa melepas jilbabnya yang tadi menutupkan dari kepala sampai ke wajahnya. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, ghairu mutabarrijatin bizinah la yatabarrajna biwad'il jilbab li yura ma 'alayhinna min az-zinah. Jangan melepas jilbabnya itu karena ingin menunjukkan perhiasannya yang dia pakai. Menunjukkan apa yang ada di telinganya, menunjukkan apa yang ada di hidungnya, menunjukkan apa yang ada di jarinya, menunjukkan apa yang ada di... Ini barakallahu fikum. Kata Sa'id bin Jubair. Wa minal ma'lum. Dan sudah diketahui. Bahwa makna jilbab sudah diterangkan tadi diantaranya oleh Ibnu Hazm yang dinamakan jilbab dalam bahasa Arab. Bahasa yang dipakai dalam Quran dan Sunnah adalah yang menutupi seluruh tubuhnya, bukan yang menutupi sebagiannya. Kalimat yang berikutnya, wala yadribna biarjulihinna, jangan menghentak-hentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang ada di dalamnya. Berkata Syekh Al-Allama Sindi rahimahullah, nahahunna jalla wa ala an yadribna al-arjul ala al-ardi bisyiddah li'alla yasma' sawta al-khalakhil. Di sini Allah melarang para wanita untuk menghentakkan kakinya karena agar terdengar gemerincing yang ada di kakinya. Gelang-gelang kaki mereka. Kerincing, kerincing, kerincing. Khaufan ala syarafihinna. Khawatir akan menjatuhkan kehormatan mereka. Wasaddan lidzara'i', dan menutup pintu kejelekan. Perhatikan kata-kata ini. Menutup pintu kejelekan. Baik pintu kejelekan, pintu fitnah. Yang lebih besar yang mana? Apakah suara gemerincing atau lentiknya mata dia? Hidungnya yang mancung, pipinya yang memerah. Hah? Yang mana yang lebih membuat fitnah dan yang mana yang lebih mengkhawatirkan? Ajibu barakallahu fikum. Wajah. Sudah jelas. Gemerincing saja dikatakan saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Kadang-kadang memang syaitan, begitu laki-laki mendengar gemerincing gelang kaki seorang wanita, terus terbayang. Kakinya yang mulus, ada gelangnya di sana. Jangan. Wahai para wanita, wala yadribna biarjulihinna, jangan hentakkan kaki kalian agar terdengar suara perhiasan yang ada di kaki kalian. Ringkas-ringkas saja ya. Yang berikutnya adalah dalil-dalil dari sunnah an-nabawiyah. Dalil yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi diriku dengan kain dalam keadaan aku melihat kepada Habasyah yang sedang berlatih di masjid. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Ikhwani fi din, azakumullah. Mungkin pandangan kita para awam tidak melihat mana sisi dalil tentang cadar, apa ada di sini? Rawahu Bukhari wa Muslim. Mana? Bicara cadarnya mana? Aku melihat diriku ditutupi oleh Rasulullah SAW dengan rida. Rida itu selendang, kain besar. Ketika aku melihat Habasyah yang berlatih di masjid. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi pandangan para ulama sangat jeli. Kalau saja wajah itu tidak ditutup, kenapa harus disembunyikan dalam kain? Pakai kerudung lihat enggak apa-apa. Selesai. Tetapi tidak, Rasulullah sembunyikan Aisyah dalam kain. Sehingga Aisyah hanya ngintip. Baik. Qala hadis yang kedua, kata Tuwayjiri, sebelum masuk pada hadis yang kedua, berkata Tuwayjiri, innahu laysa khasan bi azwajin nabi, dan itu tidak khusus pada istri-istri nabi. Wal khitab wa in kana qad waqa'a ma hunna fa ghayruhunna tabaa. Walaupun pembicaraannya tentang istri nabi, tetapi perintahnya untuk seluruh para wanita. Hadis yang kedua, hadis Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qalat, beliau berkata, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah. Kami berada di sisinya dan di sisinya ada Maimunah. Fa aqbala ibnu Ummi Maktum. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma. Dan beliau adalah seorang yang buta. Wa dhalika ba'da an umirna bil hijab. Kata Ummu Salamah, dan itu kejadian setelah turun ayat hijab. Setelah turun ayat hijab. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajaba minhu. Berhijablah kalian dari dia. Ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Ya Rasulullah, bukankah dia buta? Dia tidak lihat kami. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, afa'amayani antuma? Apa kamu berdua juga buta? Artinya kamu tidak buta. Alastuma tubsirani, bukankah kamu berdua melihat dia? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disuruh berhijab. Alasan pertama dipaham oleh dua istri Nabi ini. Apa alasan pertama? Ada laki-laki khawatir terlihat wajahnya, disuruh berhijab. Tapi beralasan, tapi kan dia tidak lihat wajah kami. Iya, dia tidak lihat kalian, tapi kalian lihat dia. Berhijablah. Suruh berhijab. Kembali dibalik hijab. Ikhwani fi dinillah, a'azakumullah. Artinya hijab yang dimaksud adalah hijab sehingga dua wanita tadi tidak melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Dihijab. Itu makna hijab. Dalil ketiga. Dari Fatimah binti Qais. Bahwa Abu Amr ibn Hafs talaqah al-battah. Bahwa Fatimah binti Qais diceraikan oleh Amr ibn Hafs dengan talak battah, talak bain. Jadi talak yang ketiga. Faja'at Rasulullah SAW Maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadiannya. Fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Disuruh untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Kemudian berkata, tilka imra'atun yakshaha ashabi. Dia adalah wanita yang sering didatangi oleh sahabat-sahabatku. I'taddi 'inda ibnu ummi maktum. Habiskanlah masa iddahmu di tempatnya Abdullah bin Ummi Maktum yang a'ma, yang buta. Tad'ina thiyabaki 'indahu, maka engkau bisa melepas jilbabmu di sana. Demikian diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Nasa'i. Fa innaki idza wada'ti khimaraki lam yaraki, agar engkau kalau melepas khimarmu dia tidak melihat kamu. Khimar sudah dibahas tadi yang menutupi wajah. Wa fi riwayah lil Imam Ahmad juga seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan intaliqi ila ummi syarik. Wa ummi syarik imra'ah ghaniyah min al-ansar, 'azimatun nafaqah. Ummu Syarik adalah seorang wanita yang kaya dari kalangan Ansar yang sering menjamu tamu, memberikan jamuan-jamuan kepada tamu sehingga banyak tamu-tamunya. Sehingga dia beralasan kalau di tempat Ummu Syarik sering banyak tamu. Kalau gitu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Alasannya karena tidak terlihat. Tidak terlihat wajahnya. Dalil yang keempat adalah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW menyatakan la tantaqibul mar'ah al muhrimah wa la talbas al qafazain. Hendaklah wanita yang sedang ihram jangan memakai niqab, cadar, dan jangan memakai dua kaus tangan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan juga Ahlus Sunan illa Ibn Majah. Dan dikatakan oleh Tirmidzi hadza haditsun sahih. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutnya atau menukilnya dalam Hijabul Mar'ah wa libasiha fis shalah. Wa hadza mimma yadullu ala anna an-niqab wal qafazain kana ma'rufaini fi nisa'il lati lam yuhrimna. Ini dalil bahwa cadar dan dua kaus tangan adalah dua perkara yang dikenal oleh para wanita-wanita salaf dan biasa mereka pakai di luar ihram. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika Nabi berkata pada kalian laki-laki, jangan pakai bantolun, jangan pakai burnus, jangan pakai baju ini, jangan pakai baju ila akhirihi, pakailah kain yang disarungkan dan kain yang dikerodongkan saja yang tidak dibentuk. Apa maknanya menurut kalian? Hah? Maknanya bahwa itu pakaian ihram, sahih? Sedangkan di luar ihram kita pakai seperti biasa, seperti yang memang sudah biasa dipakai. Demikian pula para wanita pakaian ihramnya dengan tanpa cadar, dengan tanpa kaus tangan. Itu pun masih ada riwayat yang dibawakan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Amma nahyuhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar. Ala al-mar'ah an tantaqib wa an talbas al-qafazain fa huwa dalilun ala anna wajha al-mar'ah ka badani ar-rajul la karas fayahrum alaiha fihi mawudi'a wa fassala ala qadril wajhi kan niqab. Maka keadaan wajah para wanita di dalam ihram dan juga telapak tangannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sama seperti kepala bagi laki-laki ketika ihram. Boleh pakai imamah? Tidak boleh. Boleh pakai peci? Tidak boleh. Boleh pakai sesuatu, sapu tangan. Tidak boleh. Tidak boleh tutup semuanya. Taib, apakah maknanya di luar ihram? Tidak boleh. Suruh dibuka. Sebaliknya, Nabi SAW tidak pernah terlihat hasirur ra'si. Nabi SAW tidak pernah terlihat terbuka kepalanya. Selalu ditutup. Ima dengan imamah, atau dengan peci, atau dengan sejenis. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berarti ini hadis yang kelima. Kana rukban yamurru nabina. Oh, para penunggang-penunggang kendaraan sering melewati kami. Sedangkan kami para wanita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram. Fa idza jadawna, ketika mereka sudah mendekat di samping kami, kami tutupkan jilbab kami ke wajah-wajah kami. Fa idza jawazna, ketika mereka sudah lewat, kami lepas kembali wajah-wajah kami. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Daruqutni. Masih ihram saja. Aisyah sepengetahuan Nabi. Aisyah sepengetahuan Nabi SAW. Aku bersama Rasulullah SAW. Kalau laki-laki mendekat, aku tutup wajahku. Ketika laki-laki menjauh, kami buka kembali. Maknanya, bahwa itu hanya keadaan ihram. Membuka wajah dan telapak tangan. Justru menjadi dalil bahwa di luar ihram ditutup. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih ada hadis yang ke-6 dan ke-7. Dan ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Kita baru sampai separohnya atau 6 saja. Dan itu saya kira cukup, alhamdulillah. Ini hadis yang mirip dengan hadis Aisyah. Tetapi menunjukkan bahwa itu bukan hanya perbuatan Aisyah. Yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, kunna naqunu ma'a Rasulillah. Kami bersama Rasulullah SAW dalam keadaan muhrimat, dalam keadaan ihram. Fayamurru binar rakib. Maka ada pengendara-pengendara yang melewati kami. Fatasdulul mar'atu thawba min fawqi ra'siha ala wajhi. Maka kami pun menjulurkan kerudung kami dari kepala ke wajah kami. Demikian diriwayatkan Daruqutni di dalam sunannya. Nakfi bi hadzal qadar barakallahu fikum. Saya kira sudah cukup jelas. Insyaallah bisa menjadikan terang bagi kami. Gambar-gambar. Apakah 3 model cara di bawah ini boleh untuk dikenakan oleh seorang muslimah ketika keluar rumah? 1, cadar lapis. Sering disebut cadar bandana. Yang kedua, cadar 3 lapis. Kemudian cadar safar. Qanifidina azakumullah. Rinciannya, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Tetapi globalnya, kaedahnya sudah sangat jelas dalam hadis. Tutupi wajah kalian. Yang namanya menutupi wajah adalah menutupi yang lebih tertutup, lebih sempurna. Kalau turun terlihat hidungnya, ya tidak sempurna. Atau terlihat matanya, matanya berhias, juga tidak sempurna. Kalau menutup dengan sesuatu yang tipis sehingga tidak terlihat, ini lebih sempurna. Atau cadarnya tipis tembus pandang, bentuk wajahnya terlihat sedikit, dan itu lebih bahaya. Karena yang tidak mulus jadi kelihatan mulus. Itu lebih bahaya. Lebih banyak fitnah jadinya. Dan itu dipakai oleh orang-orang yang rusak. Para wanita-wanita yang jelek. Itu mereka memakai kain tipis di wajahnya. Untuk menutupi titik-titik jeleknya. Jadi kelihatan mulus sekali. Jadi barakallahu fikum. Yang namanya hijab yang syar'i adalah menutupi seluruh tubuhnya. Dengan tidak membentuk tubuhnya. Juga tidak membentuk wajahnya. Dan juga tidak tembus pandang. Dan juga tidak berwarna dengan warna yang mencolok. Mengganggu pandangan. Atau membuat orang jadi nengok. Jangan. Dan dipanjangkan ke bawah. Barakallahu fikum. Lebih sempurna, lebih baik. Kalau lebih indah, lebih jelek. Sebab bagaimana? Nanti tanya lagi, kalau cadar kupu-kupu. Bagaimana butterfly? Bagaimana kalau cadar? Tanya terus, ada yang baru lagi. Ada kreasi baru lagi, tanya lagi. Cukup dengan jawaban yang pertama. Bahwa yang namanya hijab yang syar'i tidak menambah jadi tambah indah. Tidak. Tapi justru menjadikan semakin tertutup dan semakin tidak menarik bagi kaum laki-laki. Maka yang demikian lebih afdal. Itu saja yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Entah bandana, entah mesir, entah apa namanya, saya tidak tahu. Ustaz, sebagian perempuan biasanya tidak mau ribet. Kaidahnya, kata orang awam, Islam itu mudah. Seolah mempersulit dengan berlebihan memakai cadar sebagainya. Ya, karena memang sebagian akhwat mempersulit. Seharusnya tidak mempersulit. Seperti Nisa al-Ansar. Seperti Nisa al-Muhajirat. Gak usah pakai jahit bahkan. Gak usah. Ambil kain, kerodongkan, lewat, selesai. Apa susahnya? Mudah sekali. Nah, terbayang ya, kain begitu, ngintip, setelah sampai rumah selesai. Karena memang kebutuhannya tidak banyak. Dia hanya lewat saja, selesai. Yang repot itu kalau dia banyak keluar, jadi repot. Sebentar ada undangan ini, sebentar ada undangan yang sana, sebentar ada pertemuan ini, sebentar ada jalan-jalan, sebentar ada, akhirnya repot. Apakah tips supaya seorang istri memakai cadar? Ya, disampaikan ilmunya. Disampaikan ilmunya. Setelah dianggap sudah paham, sudah mengerti, maka ditambah dengan perintah dari suami. Sekarang saya sebagai suami menyuruh. Dan Allah, Rasulnya, menyuruh untuk taat pada suami. Mau apa lagi? Anggap kamu berpendapat tidak wajib. Masya Allah. Seorang mujtahidah berijtihad menurut saya, tapi tak sama suami wajib atau tidak wajib? Wajib. Suami menyuruh, selesai. Anda mendapat postingan yang berisi bahwa orang yang bercadar telah melecehkan ayat kerudung An-Nur 31 sebab menganggap kerudung tidak lebih baik dari cadar, padahal yang diwajibkan kerudung. Ini ya jawabannya 2 jam tadi. Suruh dengarkan tafsir dari ayat surat An-Nur. Dan suruh baca tafsir dari ayat surat Al-Ahzab. Biar tahu. Apa yang dimaksud dari Allah SWT dalam ayat tersebut. Dan apa makna jilbab. Makna idna. Makna berkhimar. Khumurihinna. Hendaklah menurunkan khumurihinna. Sudah kita sebutkan. Alhamdulillah. Tetapi tentunya mereka-mereka yang masih hanya memakai jilbabnya, yang terlihat wajahnya dalam tapak tangannya, selama mereka tidak berhias di wajahnya, jangan dilecehkan. Sesuai dengan kadar keimanan mereka, selesai. Mungkin mereka belum tahu, mungkin belum yakin, mungkin belum mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin juga ada halangan di rumahnya. Mungkin juga ada ancaman dari orang tuanya. Kita gak tahu. Mereka sudah berjilbab saja sudah bagus. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kita bantah hari ini adalah mereka-mereka yang tidak berjilbab. Bahkan melecehkan jilbab, melecehkan cadar dan seterusnya. Itu yang kita maksud. Laki-laki menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya dan tidak keluar rumah. Apakah ikhtiar saya bisa menikahi muslimah? Ikhtiarnya adalah mencari mertua sebelum cari istri. Ya kan kita gak ketemu perempuan, gak lihat perempuan. Bagaimana kita menikahnya? Lihat. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya anak perempuan. Anak kamu sekarang umur berapa? Mondok ya? Di mana mondoknya? Nah, mulai. Ya. Itu sudah gerilya namanya. Ya. Nah, sampai kemudian kamu lihat kriterianya sudah cocok, tinggal bilang, saya ingin nawar. Apakah engkau ridho saya melihat anakmu untuk sinikahi? Biasanya gembira, karena ini orang yang dikenal saleh, dikenal ahlu sunnah. Ahlan usahlan. Nador, cocok nikah. Enggak cocok jangan dipaksa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan yang menjadi orang tua pun tidak perlu marah. Sebab kalau dipaksa, tidak jadi baik. Tidak jadi baik nantinya. Biarkan saja. Demikian pula anaknya punya hak. Anak wanitanya. Melihat calon suaminya gak cocok. Gak cocok. Gak bisa dipaksa. Tetapi kalau memang sudah jodoh. Masya Allah. Gayung bersambut. Kemudian nikah. Bolehkah seorang akhwat memasang foto profilnya dengan foto profil dirinya yang pakai cadar? Jangan. Itu gaya hizbiyah. Gayanya wanita-wanita hizbiyah. Saya heran. Sudah pakai hijab masih senang selfie. Ya, sebagian mereka di atas kuda lagi. Jangan. Itu bukan akhlak dan adabnya seorang wanita yang bertadayun. Bukan akhlak dan adabnya wanita yang memiliki harga diri. Jangan. Bolehkah adik saya sekolah bekerja dengan pakai cadar, berangkatnya sendirian, kenalan tidak ada yang mengantar? Kalau itu masih di dalam kota, mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau keluar kota, harus dengan mahram. Harus dengan mahram. Jika kita menasehati, menyampaikan mengenai syarat hijab kepada istri kita, tapi dia masih menolak dengan alasan belum siap, apakah kita sebagai suami berdosa? Apa yang harus dilakukan? Jangan putus asa menasehati. Dan langkah yang tercepat, maksudnya sebelum dia menerima cadar, ya, kamu jangan pakai polesan apapun. Hapus itu semua. Lu nanti pucat gini, saya tidak peduli. Kalau kamu mau pakai polesan, tutup dengan cadar. Tenang. Biasanya pilih yang kedua. Ya, pakai cadar, biasanya. Mengapa? Karena dia ingin ketika di tempat akhwat, dibuka, dia dalam keadaan segar. Tidak dalam keadaan pucat. Cukup ya. Hukum wanita menjadi aktivis dakwah. Aktivis dakwah, kalau di ranah-ranah para wanita, silakan. Di tengah para wanita, di lingkungan para wanita, ngisi antar wanita, nyebarkan antar wanita, bikin grup-grup wanita, silakan. Tapi kemudian bertemu ikhwan dan akhwat sama-sama aktivis dan aktifah, maka itu jangan. Jangan. Tetap haram walaupun berbicara dakwah. Kita rapat. Bertemu laki perempuan. Seperti yang sering terjadi di kampus-kampus. Itu sungguh demi Allah fitnah. Fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Kemarin ada hari raya Nyepi umat Hindu, di mana orang di Bali tidak boleh keluar rumah. Bagaimana keadaan saudara kita? Orang Muslim juga nggak boleh keluar rumah? Muslim juga nggak boleh ke masjid? Berarti tidak toleran. Berarti tidak toleran. Bolim. Apakah mereka tetap bisa sholat berjamaah di masjid? Sholat jamaah di masjid. Tetap sholat jamaah di masjid. Kewajiban Allah tidak gugur dengan aturan agama musyrikin. Tidak gugur dengan aturan agama musyrikin. Kalau ternyata kita enggak mampu di sana dan kita mustad'afin, lemah, kita sedikit, kita begini, kita hijrah sebelum turun azab. Hijrah sebelum gunungnya meletus, cepat. Taqdiri bi hadzal qard. Qadra jazakumullahu khairan wal 'afwa minkum. Mohon maafnya, terutama ucapan saya tentang masalah anak-anak. Karena betul-betul suara saya bersaing dengan suara anak-anak. Mohon maafnya yang banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah. Dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka semua kader-kader ahlu sunnah. Yang alim, ulama, amilin, da'ina ilal kitab wa sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.